Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Allahu ta'ala innama yahshallahu min ibadihi al-ulama ala inna awliyallahu la khawfun alihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما بعد حضرة المختار المكرمون فرأس سبور بن سبور قرآن العلماء dengan beban segala sakit kalau sebatakan salah setengah itu mungkin para habaib mungkin yang menghormati Kiai Haji Akram sakwarga dengan kula hormati panjenengan bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri dan selalu kita banggakan bapak-bapak muspika atau yang mewakili bapak kepala kelurahan atau kepala desa saya pernah berkumpul panitia penyelenggara dalam rangka khamidun sultanul awliya wal arifin sayyidi syekh abil hasan al-syari radiyallahu ta'ala anhu wa anhu hadirin al-hadirin rahimakumullah. Allah mundur salah setengah itu isyarah. Memang ketinggalan pun ayat tigawahu bukan menunjukkan secara tafsir, tapi menunjukkan secara global. Terus ayat tigawahu sangat populer. Sampai populer hampir nekulan rojek itu ya sopoh komisi orang moncon ayat itu di antara sikun subhanallah asroh bi'abdahi ma'ilam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kulau namung wujud kalimah abdihi kalian saking masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimah abdihi menikahu bukan sekadar makna makna kauloh bukan, tapi maksudipun abdi kaulomi kawahu priyayi kang banget sempurna ubudiyai ini bisa dikara pagi yang menikawahu nek sempurna dalam makomatin ubudiyah iyo sempurna kenali karo singgawi murid sebab yang kenal karo Allah Ta'ala itu ono wong ngerti, ono wong kenal ngerti kakek pengiran musyoko Allah wahdahu la syarikalah imana jelas lagi ya Allah Ta'ala ya kakek kenal karo kaulah di sini tiga we mustahil Allah Ta'ala kok orang ngerti kok orang kenal sak kutu-kutu orang petogo ni kurang ni ku wajib umpamanya kok wajib sini tiga we terimbang kurang ya tetap Allah Ta'ala biasa ni kenal ni kan kita pulau kaya pulau manusia khususnya. Wong Allah Ta'ala dawahakir jadi akhir menungso baru cinta lu ngawuloh kan ibadah lajeng menten ayat malih nalikornya Allah Ta'ala dawuh ya maksyarul jini kok orang anggur ya maksyarul insi-insi sebab apa ya maksyarul jini walis dan surat Ar-Rahman padahal manusia yang duwe akal sempurna ini kok jini wau orang duwe ini daya tarik bumi sak pinter-pinter jin lakunan lemah tetep ana kacahe sak inci ora bisa ngontrol ku sing jago pancen jin menika wau nggadhahi keistimewaan nek mlaku jin iku mlaku kenang angine sak meter mawon iku waktu itu jadi nama komuni kesurupan cipar ini aku rata mikir pimpin dulu wong tenang angin ini mawon liwat ini mawon iku menusuk itu karena nopo sing liwat orang duwe daya tarik bumi sedengi sing diliwati duwe daya tarik bumi jadi lajini wau kok biasa minal luntuk minal lantak waluntuk itu tenangnya bus biasa tukang nguping ki beritanya kati langit dan bumi apa bakal leo nopo-nopo sing diibaratnya dening para malaikat itu jin ahli nguping intinya cara akal balapan ring langit kuwi manusa ya tetap kalah tapi sebaliknya jin ring bumi semono ke ora iso sebab napa daya tarik bumi alami wis berbeda jin apa ring bumi niki libati hampa udara wonten apa hampa udara jadi nek jine apa leburin alam bumi menikah wau kudu ngiteri ini sekatuk apa jaranya lingkaran hampa udara sakarpe wis kumpul pengkonek wis mepet neng perbatasan daya tarik bumi nembi diledak lagi niku katai ngadai pesawat nek cara bahasa sani imunine UFO utawa piring terbang yaitu jin. Jadi juga ana batasé kemampuane senajan tau bisa terbang tapi ora bisa ngliwati menika wae. Nek teng ngliwati Eurosphere niku udara sing paling panas sadurunge srengenge niku ana udara emas napa mawon liwat mriku runtuh. Tapi jin ini keistimewaan lewat berikut betul nopo-nopo karena nopo podo dingin duit daya api ini dan ditunjuk dengan Allah Ta'ala ya maksyarul jin wa lins ini statok tum antam budunin aktor sama wati wal ar van buduna illa bisultan sing nafsiri bersyukur ayu bikil minah kecoba kelawan ilmu ni Gusti tapi kudu paham Allah Ta'ala ngawi ilmu siji ilmu ni Gusti Allah Ta'ala ngawi ilmu sing diparingake marang manungsa niku arane ya makhluk sak pinter-pintere wong kaya ngapa titele rangkep profesor doktor MA IR siji goblok-goblok. Tetep sing ngarani ilmu niku ana kekurangane. Muga ora iso diarani kodim. Marga ana kekurangane isih butuh perbot. Beda ilmune Allah Ta'ala. Nah ilmune Allah Ta'ala ngerso butuh kun dadi. Nek manusa duwe ilmune gawe kursi, anggone gambar kursi butuh kertas. Ilmune ono, berarti ilmu sih butuh kertas. Kertas ono sih butuh potlot, ilmu butuh potlot. Kurang nakis, nakis, nakis. Orang cukup niku tok, meroh kayune medenenge pira butuh diukur nganggo meteran, nakis mawon. Mengko wis dukur pas ora bakal kayu niku wau bisa ngijal dhewe utawa disikar nganggo arit napa pripun. Butuh greji, berarti ilmu butuh greji. Wis greji halus. Butuh diukur kanggo gawe cagake kursi, butuh garisan, ilmu butuh garisan. Khawatir itu terbeli, makhluk itu terbeli. Jadi ini orang memengirana kristowa cara bahasa saat ini mempertuhankan ilmu na'udzubillah. Ini aku ya kuat. Ini aku lah. Makanya saking mengatakan akal kula sing diajari kongkon beriman. Akal dhewe aja atine dhewe tok sing beriman. Akali kon katut beriman. Baru mengko masuk akal kabeh lan akale ora beriman moga oh tidak masuk akal. Lha tidak masuk akal wong kemampuane akal kuwi sepiro. Lesakin jin-jin menika wau tingkatane luar biasa. Mung bedane para jin ora ana sing dadi nabi utawa rasul. Nek sing dadi wali Allah sa'abra-abra sing ahli ketemu kanjeng nabi melek-melekan. Teng kitab tafakkur wal ikhtibar as-salat ala nabiyil muhtar. Sing ketemu kanjeng Nabi yak dotan wa mana man saking poro jiniku kata dan itu tapi nyong tahu ketekanan jin nah jin itu tekor iman kula rombongan barang kula tampi itu ketika rekelek tadi saking bunyi pulau saking azrok ya berarti setan dan kubahin hujan planetnya jin itu namanya azrok ini di luar batas hampa udara ini khusus planet yang ada di jin. Nah ilmu pengetahuan orang mau ini orang lebih. Yang baik ya duwe pemerintahan aja dikira orang ono raja nih ono presiden dari jin ini presiden dari jin ini nih coranan dunia nih alam ini dan iku rombongan teko tak jalu ijazah ayatil kursi yang terlurah jadi sebab ini kok ngeku desa kulon ku kata jin kesurupan manusia deh. Sing bener kok ini aja dadi tanan. Barang kula gajes pinter jin lebune. Kula iki diplomasi sakornya. Jadi dia ini jalur ijazah ayat kursi maksudnya rombongan jin bisa dikwati pada kesurupan manusia piye carane ngusir manusia ya tepat barang kula pikir bener bener sebabnya napa sing salah kita disana ngono pripun mungkin wong dhewe ana bocah ora eling munine kesurupan jin dadi sasaran. Sithik-sithik jin dadi sasaran. Lah jin iku sing minasohi pirang-pirang. Ya ana jin muslim ana jin non muslim. Tapi nek kalimah jin dadi sasaran terus mana? Demikilah kritikan sedikit aja dikira dhewe nek kirim Fatihah minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat apa jin ora katut-katut sendi Fatihah nalikane Kanjeng Nabi dawuh Allahumma firli ummati Allahumma arham ummati lha niku sak jin-jine sing mukmin muslim ora katut-katut didongake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lha Islam niku sampe napa kepeduliane ora kanggo menungso tok sampe tekan jin juga dadi kepedulian kita dadi husnudzon niku pentinge temen iki di ilmu ne hati memang jadi itu tugas orang ahli tarekat terutama ini perbandingan terus perbedaan antara manusia kalian jadi piyambake gadah laku niku keras karena apa orang duwe daya tarik bumi. Jadi ini apanya kalau edang yo pakai gelas tu, kena ni kencengnya kemenangan. Orang bisa koyo nyam, cak koyo edang wong dewe ano daya tarik bu, bumi. Karena piambae bu tenek nyekel koyo. Tapi nek nang alami piambae yo podo karo nyeneng dunyo ini. Makanya sak alus alus sak berpokal berpokal yang manusia, yo kue alus alus sih. Jadi itu perbedaan yang terbentuk. Lah Kanjeng Nabi sangat dituduhi sekali kabeh sultan-sultan jenderal mukmin terutama Abu Yusuf sing sebab turune surat jin menika wae. Tuduh dadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah tetes Kanjeng Nabi kalimah abdi ini menikau tiang sing sangat sempurna kenalipun dateng Gusti Allah kulauan selimah leh lamek wis kenal karo sing gawe urip terkenali sempurna pecahani sing kalimah abdi ini menikau wenten innama yahsyallah min ibadihil ulama lami jadi kedudukan Kanjeng Nabi rumiyin ora ana karune kenapa kula tak banding lagi ben ngerti kalimah abdihi semono agunge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking mekaten kula kembali dateng minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ana apa rahasia mau kalimah abdi mau nek kula keterangake duel nang lambe jenengane ngantuk tetap cukup sithik bae. Kenapa kok kula terangake alam-alam menika wae? Kula bisa ngecak ilmu falak sak jago-jagone ilmu falak. Ning kita boten separe bagaimana perjalanan falak cuma hitungan yang kok ayu saja. Lalu Kanjeng Nabi rak beten. Meruh melayu ni serengenge, meruh rile serengenge, meruh rile regulan, meruh rile bumi, meruh kulur filfalakin jas bangun. Kanjeng Nabi mersani. Aja dikira orang. Sampai antar kainat-kainan ini waktu ini menungso, menungso sing biasa, katik menungso sing luar biasa. Ulur pifala kenyas baun, iku duwe, aja dikira dengan bintang bulan, kok boten. Jika dadi waktu sing barokah, ana wong sak jagoan, pati muluk Quran. Nyong dhewe bak ngapalke Quran, telung dino wis stop. Kejopo sing apa? Nung sing apa itu maling dulu ya sampai setengah hari ya, tau-tau jam cepet-cepet deh. Wenten Jawi ini ku wenten sing luar biasa dipun paringi lisanul karomah bagi arwani itu setunggal jam sahat aman bagi arwani itu sih. Lah aulia-aulia itu dua dimensi piyambak. Sing luas ruang waktune alamnya itu berbeda. Lah Kanjeng Nabi itu ngungkuli sekabehane sehingga nalika dipun israake menika wau weruh nang dhuwur menika wau peredaran matahari dan sebagainya. Peredaran iki kanggo sapa? Kanggo mati. Nek Kanjeng Nabi ora butuh. Upamane kok ora sadise srokake, ya tetep percaya Kanjeng Nabi wong dhewe langit yo ndel. Siji kaya motone kula. Nanging mripate Kanjeng Nabi beda sakjane. Kanjeng Nabi iki dening istimewaan ratusan kilometer upamane kok iso ndelok saking adoh kaya nang arepi. Pemilihannya Kanjeng Nabi buku lu ngomong-ngomong lah apa itu diadol Kanjeng Nabi mirsani dari ngarepi suara kok nganti kolam nang lauhil mahfud itu Kanjeng Nabi mirip lah ini terus angin-angin pun israf menikawau dibukti aki kanggo umat tentu kanggo Kanjeng Nabi ini Kanjeng Nabi istulah iman. Jadi nalikor yang Quran nyebutake wasyam sita jiri ini mustaqor lillah dalika takdirul azizil alim Kanjeng Nabi yang bersani aja pikir orang nalikor isra perbedaan waktu yang begitu luar biasa. Nah kembali wow. Saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Apa rahasia ini? Wong Islam mukmin kita kabeh ben ora kepaten ngubur karepe. Ana apa kok diisroake saking Masjidil Haram? Ana sejarah. Masjidil Aqsa ya ana sejarah. Niki pentingnya nang sejarah. Sejarah Ka'bah terus pundi? Berdirinya Ka'bah terus pundi? Sampai ngadepi ono Hijir, ono Zamzam dan sebagainya. Iku perjuanganipun sinten? Nabi Allah Ibrahim anggone tetepi perintahe pun Gusti Allah. Ternyata Ka'bah niku wis ana fondasine kawit zaman Nabi Allah Adam bahkan sadurunge. Lajeng Nabi Allah Ibrahim diperintahkan bangun sapi turut itu lasak badani Nabi Allah Ibrahim ini pun aku yang kenapa kata peristiwa yang luar biasa saat turun-turun Nabi Allah Ibrahim Ishak Nabi Ishak kalian Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail ini pasti nurun lagi Nabi Yuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedikit keturunan Nabi Ishak kata yang jadi minal amriya ini pun rasite nek Bani Ismail mung 10 di antara situ Nabi Syu'aib, Nabi Hud, Nabi Soleh. tapi sayyidil anbiya wal mursalin saking Bani Ismail nggih menika wau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saking oknum-oknum keturunan Nabi Allah Ishak mulai Yakub mengandap ono senarane Yahuda dan sebagainya. Turunan Israel mengandap niki sangat cemburu luar biasa atas Nabi Allah Ismail sing bakal nurunake keturunan Nabi Allah Ismail luweh-luweh wentenipun baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat sejarah itu sudah dari kamarnya, sudah dari bangkanannya itu sudah begitu umumnya. Jadi aja kaget yang mencerita Yahudi, kalau Arab, Yahudi kalau ini, aja kaget sudah dari kamarnya. Itu gampangan apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah tumbuh mulai tumbuh niki sing kula ngomong oknum turunan Nabi Allah Yakub utawa Nabi Allah Israel. Jadi Yahudi sing iman kuat-kuat ya akeh. Sapa sahabat Nabi sing luar biasa Abdullah bin Salam gitu kan yang Yahudi. Ning turunane Bunyamin. Dan itu turunannya Bunyamin rajinnya Nabi Yusuf dan sebagian turunannya Nabi Allah Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun itu kata sing dadi luar biasa, luar biasa minas solihin itu baru sejarah. Lah tapatilah selingkupipun Masjidil Haram itu berapa kali berapa ribu telapakane para anbiya berkaitan sinten ten kita-kita wau sing jalake haji sing umroh nalika kita tawaf kunang kono telapakane Kanjeng Nabi pikiran putra napak tilas kita haji menika wau termasuk napak tilas tilasane para anbiya, tilasane khususipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, petilasane para sahabat dan lain sebagainya. Itulah napa tilas sing mriku. Makane pentinge makna saking minal Masjidil Haram ilal Masjidil itulah. Pirang anbiya Kanjeng Nabi piyambak lajeng para sahabat piro wali kutub dan piro kutubillah sakti turidipun mikibadillahi sholihin. Jadi ini wong roh buahe wong tawaf buhniku umroh atau lebih-lebih haji mestine ngeman-ngeman banget telapakane wis tau napa tilas kanggo wong sholihin sholihin kira-kirae bisa apa ora bali kadhe umroh atau haji nerusake napa tilas menika wae. Itu intinya. Dan semuanya pun hal sakit ini termasuk bagian daripada napak tilas, buah daripada kita doa. Orang sekadar membacaan doa nanti konektor, tapi ingat nangisor niku di lingkungan Ka'bah berapa telapakane para anbiya wal mursalin wa ibadillahi sholihin. Lalu itu. Jadi-jadi bertawaf dan beriku malah kalau awliya orang percaya geding dan sebagainya ya menurut malah orang percaya kalau keramat dan mamah ini lebih wau lah dibuktikan badan Quran piyamba sinten piyai-piyai sing nanti napak tilas menikah wau Nabi Sulaiman, Nabi Rasul, bapak ane ramane yo Nabi, yo Rasul. Tulan nyimpan sedih, anjemelu katut terkadang saking pingin mojo ake Kanjeng Nabi dengan alasan wedi karo kultus atau mitos umpamane. Umpamane Kanjeng Nabi belum bermain. Ibu dengan jenis Nabi ini dulu macam melu-melu yang pahaman kata saya tadi. Itu namanya ada Nabi larani Kanjeng Nabi. Lah kula takon umpamane kok kowe urip nang zaman ramane Kanjeng Nabi kok ditutur tulung si tuturi sahadat di ramane Kanjeng Nabi beri kok Kanjeng Nabi durung lahir ramane Kanjeng Nabi wis itu Kanjeng Nabi sih nang wetengan kon syahadat iki harus syahadat peteng napa ribet. Logika kira kan tetap lajeng Siti Aminah menangi Kanjeng Nabi mau 6 tahun kepundut